نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة بالله، رحمني ورحمكم الله جميعا، وبارك الله فيكم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita yakni kudina azani Allah wa iyyakum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna bermajlis di majlis ilmu, walaupun mungkin yakni kudina azani Allah wa iyyakum harus menempuh perjalanan yang diguyur dengan air hujan. Tapi berbahagialah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum dengan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dan juga hadis Abu Darda radhiyallahu taala an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumahnya menuju kepada lokasi taklim dan semisalnya, yaltamisu fihi ilman, dengan niatan mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata latadau ajnihatahum ridhan bima sana'u. Dan sesungguhnya para malaikat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mereka merendahkan sayap-sayapnya dikarenakan suka dan rida terhadap para penuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah azza wa jal dalam rangka mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaAllah ta'ala, sebagaimana yang tadi telah diumumkan, insyaallah taala kita akan mengkaji dan membahas risalah yang baru yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Makki rahimahullahu taala. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita bahas risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, di mana beliau salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'iyah, maka mulai pertemuan malam hari ini dan pertemuan selanjutnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita akan mengkaji keterangan para ulama tentang akidah yang benar, akidah ahlu sunnati wal jamaah, prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang diterangkan oleh salah seorang imam terkemuka dari mazhab Hanabilah. Kalau kemarin mazhab Syafi'iyah, sekarang mazhab Hanabilah. Nah, berganti suasana ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berganti nuansa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi tetap satu prinsip mereka, satu jalan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kitab yang tipis ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ini lebih banyak membahas tentang prinsip ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan kitab sebelumnya. Pada kitab sebelumnya Syarh Sunnah ini lebih umum, walaupun disinggung di awal kitab prinsip tentang asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. Untuk kitab yang akan kita bahas ini lebih banyak ya, mengkaji dan membahas tentang masalah asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. Mungkin ada yang bertanya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kenapa kitab ini yang kita pilih, tema ini yang kita angkat, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan mayoritas pembahasan yang ada di dalamnya masalah asma'ullah ta'ala wa sifatuhu. Sengaja kita pilihkan kitab ini kan dibaca azani Allah wa iyyakum. Ya, setelah menyeleksi beberapa kitab, ya, kebetulan ada usulan, ya, menggunakan kitab ini kan dibaca azani Allah wa iyyakum. Kebetulan tepat kan dibaca azani Allah wa iyyakum membahas tentang asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mayoritas kaum muslimin, kebanyakan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, minim pengetahuannya tentang bagaimana cara yang benar, akidah yang selamat dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kebanyakan mereka memandang sebelah mata tema yang satu ini, sani bidina azani Allah wa iyyakum, menganggap bahwasanya pembahasan tentang nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu pembahasan yang sepele, yang enteng, yang ringan, yang bisa dibahas atau dimasukkan pada urutan yang ke-37 barangkali. Ya, belakangan, yang lain aja. Gitu ya. Padahal ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pembahasan tentang asma'ullah ta'ala wa sifatuhu termasuk pembahasan inti yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Juga termasuk pembahasan inti ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kaum muslimin meyakini bahwasanya beriman kepada Allah Azza wa Jal termasuk bagian dari arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6. Dan mungkin pada kesempatan malam hari ini, khalifatina azani Allah wa iyakum, perlu kiranya kita mengetahui seberapa besar pentingnya mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan metode yang benar, dengan jalannya salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ahmad ibn Abi Bakar rahimahullah, beliau kali kecina azani Allah wa iyakum di dalam kitabnya Badai'ul Fawaid menyebutkan beberapa poin yang menggambarkan kepada kita urgensi mengetahui asma'ullah ta'ala wa sifatuhu bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Karena beliau rahimahullah, saya bacakan di sana bidina azani Allah wa iyakum, dan tentunya kita berharap semoga dari keterangan yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala bermanfaat untuk diri kita semua. Yukani bidina azani Allah wa iyakum. Kata beliau rahimahullah, wa minha zikru sifatillahi wa asma'ihi wa af'alihi wa tafsisuhu anin naqaisi. Di antara inti pembahasan Al-Quran, kata beliau, beliau mengulas tentang isi Al-Quran. Di antara isi dan inti pembahasan Al-Quran adalah menyebutkan sifat-sifat dan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus mensucikan Allah azza wa jal dari segala bentuk kekurangan. Ya. Ini kalau kita baca Al-Quranul Karim dari awal surat, dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir, surat An-Nas, ya, banyak kita jumpai penyebutan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan 3 nama sekaligus. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan masih banyak nama-nama yang lainnya. وَفِذَلِكَ فَوَاهِدُ عَظِيمَةٌ. Dan pada hal yang demikian, kata beliau rahimahullah, terdapat banyak faedah yang agung, yang ternyata banyak di kalangan kaum muslimin tidak memperhatikan faedah tersebut, dikarenakan mereka tidak mengerti faedah tadi, sanibidina azani Allah wa iyakum, sehingga mereka memandang sebelah mata untuk pembahasan asma'ullah ta'ala wa sifatuhu, bahkan menganggap tidak penting lagi untuk dibahas dengan dibedina azani Allah wa iyakum. Apa faedahnya? Yang pertama, kata beliau rahimahullah, minha anna hadzal ilma wa huwa al-ilmul muta'alliqu billahi ta'ala asyraful ulumi wa ajalluha ala al-itlaq. Bahwasanya ilmu tentang nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ya. Karena faedahnya ya kan ibadina azani Allah wa iyakum, syaraful ilmi bisharafil ma'lum. Ya. Syaraful ilmi bisharafil ma'lum. Ukuran keutamaan sebuah bidang ilmu tergantung dengan topik pembahasannya. Apa yang dibahas dalam ilmu tadi? Ya. Kalau ilmu tadi membahas masalah dunia, maka keutamaannya disamakan dengan keutamaan dunia. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya dunia, la yusawi janaha ba'udah. Ya, tidak bisa menandingi sayapnya nyamuk. Ibnu Jazina azani Allah wa iyyakum. Tergantung dengan topiknya. Tapi kalau ilmu tadi Ibnu Jazina azani Allah wa iyyakum membahas tentang hukum Allah, syariat agama Allah, maka disetarakan. Ya, ilmu tadi Ibnu Jazina azani Allah wa iyyakum dengan apa yang dia bahas. Sementara ilmu tentang nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia yakni kita azani Allah wa iyyakum. Sehingga semua bidang ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya itu adalah pembahasan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Mencakup ilmu tentang Al-Qur'an, mencakup ilmu tafsir yakni kita azani Allah wa iyyakum. Demikian pula mencakup ilmu tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidahnya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, kadar keutamaan sebuah ilmu tergantung dengan topik pembahasan ilmu tersebut. Nah, wa minha faedah yang kedua kata beliau rahimahullah, anna ma'rifatallahi ta'ala tad'u ila mahabbatihi wa khasyiatihi. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan seorang hamba lebih mencintai dan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang seseorang takut, muncul rasa takut, segan dengan ibadah nazani Allah wa iyyakum karena mengenal dan tahu. Kita ambil contoh di antara sesama kita, ya, sama manusia misalkan, ada manajer gitu ya. Baik, kalau misalkan tukang becak itu yang nggak tahu kalau orang ini manajer, santai saja dia. Kadang-kadang santai. Ya, ini diyakini bersama atau tidak? Ya, ayolah. Tukang becak misalkan yang datang kalau orang itu manajer misalkan dari sini azani Allah wa iyyakum, ya santai. Mungkin kalau kebetulan pas sama-sama duduk bareng di sebuah warung pojok misalkan, anggaplah begitu ya santai, dianggap temannya biasa, ngobrol seperti biasa, ya nggak ada rasa takut sungkan dan semisalnya. Beda dengan orang yang tahu kalau ini manajer, ya. Level apa kita dimujina azani Allah wa iyyakum akan muncul padanya sungkan, segan dan misalnya ya kan dimujina azani Allah wa iyyakum. Ini antar makhluk. Walillahi al-masalul a'la. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin cinta dengan Allah azza wa jalla. Semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan penggerak yang paling kuat untuk menggerakkan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatullahi azza wa jalla. Cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah cinta dengan sesuatu yang dijadikan azani Allah wa iyyakum, dia akan tergerak ya untuk melakukan yang diridhoi oleh sesuatu tadi yang dijadikan azani Allah wa iyyakum. Nah, orang misalkan sudah cinta dengan bola, gibol gitu ya, gila bola. Ya, rela antri untuk membeli tiket di kali Medina azami Allah wa iyyakum dari pagi sampai pagi lagi. Ya, pertandingannya misalkan hari Rabu, sudah antri hari Selasa. Berjubel antriannya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum sampai rela desak-desakan dan semisalnya. Kenapa? Sudah kadung cinta ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Gitu ya. Akhirnya Allah. Nah, itu yang cinta dengan pola. Nah, dan seterusnya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya, yang sering kita jumpai di kaula muda ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Ya, cinta monyet yang ada di kalangan mereka ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum, kalau si fulan sudah jatuh cinta dengan si fulana, apapun dia lakukan ya untuk mendapatkan fulana. Kadang-kadang sampai digambarkan oleh seorang Arab jahiliyah ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum, ya, yang dikenal dengan istilah majnun Laila, yang tergila-gila dengan Laila. Ya, amur diyar Laila. Kukabilu dal jidara, wa mahubbul jidari syarafna qalbi, walakin al-hubba man sakana jidara. Katanya dalam bait syairnya. Aku melewati dinding-dinding rumah milik Laila. Ya. Karena melewati dinding-dinding rumahnya Layla, akhirnya aku pun menciumi dinding-dinding tadi. Bukan dikarenakan aku cinta dengan dindingnya, tapi aku cinta dengan orang yang tinggal di balik dindingnya. Ya, saking cintanya sampai rela nyumi dinding rumahnya. Ya kan, jadi na'azani Allahu wa iyyaku. Itu kalau sudah cinta. Tentunya ikan ibadin azani Allah wa iyyakum terhadap Allah subhanahu wa ta'ala akan membuahkan buah yang positif. Cintanya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah penggerak utama dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dicontohkan oleh generasi terdahulu ikan ibadin azani Allah wa iyyakum dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mereka rela mengorbankan semua yang mereka miliki sanibidina azani Allah wa iyakum untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya? Mahabbatullahi azza wa jalla. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak profil-profil para sahabat yang membuktikan hal itu sanibidina azani Allah wa iyakum. Ya. Sahabat yang mulia, yakinibidina azani Allah wa iyakum, Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika ditunjuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, termasuk salah seorang panglima pasukan yang memegang bendera panci peperangan kaum muslimin, yakinibidina azani Allah wa iyakum, melawan orang-orang kafir. Ya. Jadi, mempertahankan yakinibidina azani Allah wa iyakum, panci tadi sampai terbelah tubuhnya menjadi dua. Terpotong tangannya yang kanan, diambil oleh yang kiri, terpotong juga yang kiri, diapit oleh lengannya, yakinibidina azani Allah wa iyyakum, sampai ditebas ya, tubuhnya oleh musuh, yakinibidina azani Allah wa iyyakum, terbelah menjadi dua. Kenapa kok sampai sedemikian pengorbanannya, yakinibidina azani Allah wa iyyakum, mahabbatullahi azza wa jalla, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan mereka mengerahkan semua apa yang mereka miliki sanibidina azani Allah wa iyyakum cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian beliau melanjutkan wa qawfihi wa raja'ihi dengan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan seorang hamba semakin berharap terhadap pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan azabnya. Wa ikhlasul amali lahu dan lebih membuat dia ikhlas dalam beramal karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah satu cara yang ibadina azani Allah wa iyyakum menumbuhkan keikhlasan dalam hati dengan menambah pengetahuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha aynu sa'adatil abdi dan hal itu semua merupakan kebahagiaan hamba di dunia wal akhirah. Ketika dia memiliki kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia harapkan hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasan dia dalam beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kebahagiaan seorang hamba. Bikani bidina azani Allahu wa iyyakum. Wala sabila ila ma'rifatillahi azza wa jal illa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi wa tafakkuh fi fahmi ma'aniha. Dan tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifatnya dan memahami lebih dalam kandungan dari nama-nama dan sifat tersebut. Ya kata Allah lah. Nah, wah yang sedemikian besarnya yakinibidina azani Allah wa iyyakum. Hikmah yang sedemikian agungnya yakinibidina azani Allah wa iyyakum didapat oleh seorang hamba dengan mengetahui nama-nama dan sifat. Ini bukan materi yang patut dianggap remeh yakinibidina azani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang besar yang termasuk inti dari agama kita yakinibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang ketiga kata beliau rahimahullah. Annallaha khalaqal khalqa liya'buduhu wa ya'rifuhu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bal ishtighalu bidzalika ishtighalun bima khalaqa lahu al-'abd wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqa lahu. Maka tatkala seseorang menyibukkan dirinya untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dia menyibukkan dirinya untuk hikmah penciptaan dia di muka bumi ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Memang sudah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyibukkan diri kita, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyibukkan diri dengan hikmah diciptakannya kita semua di alam dunia ini, yusanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan tatkala kita tinggalkan hal yang demikian, meninggalkan ibadah, meninggalkan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka sama halnya kita menyia-nyiakan tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini, sanifidina azani Allah wa iyaku. Dan nanti Allah azza wa jal akan bertanya, menanyakan hal itu semua kepada kita semua, sanifidina azani Allah wa iyaku. Apakah kita telah menunaikan tujuan utama Allah menciptakan kita di dunia ini ataukah tidak? Nah, kemudian misalnya wajina azani Allah wa iyyaku. Wa minha, faedah yang berikutnya kata beliau rahimahullah, annahu yuqbahu bi'abdin lam tazal ni'amullahi 'alayhi mutawatiratan wa fadluhu 'alayhi 'aziman min kulli wajhin ay yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan 'an ma'rifatih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara kejelekan yang sangat hina, kata beliau rahimahullah, tatkala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terus dirasakan oleh seorang hamba, bila dari Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian besar dilimpahkan untuknya dari segala arah, ternyata hamba tadi tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berpaling tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sudah dilimpahkan sedemikian banyaknya, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, ternyata yang diberi nikmat tadi tidak mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk kerendahan, yusanibidina azani Allah wa iyyakum, perkara yang dibenci oleh semua makhluk, yusanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, waminha, faedah yang berikutnya, dengan mengenal dan mengetahui nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, anna haqiqat al-iman an ya'rifa al-rabb alladhi yu'minu bihi wa yabdulu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. فَكُلَّمَا ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِرَبِّهِ ازْدَادَ إِيمَانُهُ وَكُلَّمَا نَقَصَ نَقَصَ إِيمَانُهُ. Kata beliau rahimahullah, hakikat keimanan seorang hamba adalah apabila dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang dia imani selaku Rabbnya, dan dia mencurahkan semua apa yang dia miliki, sanibidina azani Allah wa iyyakum, untuk mengenal nama-nama dan sifatnya, sehingga tatkala bertambah pengetahuannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah pula keimanannya, Dan kalau berkurang pengetahuannya, maka berkurang pula keimanannya. Yusanifijina azani allahu wa iyaku. Wa akrabu tariqin yusiluhu ila dhalik tadabbur sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Dan cara yang tercepat dan termudah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mentadabburi nama-nama dan sifat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Hakada yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Badai'ul Qawaid. Ketika seorang hamba mengetahui dan mengenal nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertolak dari hal itu semua yang kami berikan dari Allah wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam mempelajari dan mengkaji risalah yang mulia ini, Lum'atul I'tiqad Al-Adi ila Sabil Ar-Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadza laysa fidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Sebelum kita masuk, dikarenakan kitabnya belum di fotokopi. Ya, tentunya tidak ada salahnya kalau kita mengenal terlebih dahulu pengarang kitab ini, Sanidina Zani Allahu wa Iyyakum. Ya, beliau Sanidina Zani Allahu wa Iyyakum dikenal dengan nama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad. Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dengan namanya Abdullah. Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah. Tambangan namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damaskus. Dilahirkan di sana Ibn Azani Allah wa Iyyakum pada tahun 541 Hijriah. Tahun 541 Hijriah. Beliau rahimahullahu taala dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala quwwatuz dzakirah. Hafalan yang luar biasa. Hafiz Al-Quran qabla al-buluh. Telah hafal Al-Quranul Karim sebelum usia baligh. Disebutkan dalam sebagian terjemahnya masih berusia asyru sinin, 10 tahun. 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan ini memang kebiasaan salafun shalih ridwanullahi taala alaihim ajmain. Sejak kecil mereka yusanifidina azani Allahu wa iyyakum membiasakan anak-anaknya dengan lantunan bacaan Al-Qur'anul Karim. Didukung dengan kecerdasan yang luar biasa yang mungkin jarang dijumpai pada zaman-zaman kita, gitu ya. Kalau orang terdahulu asal Al-Quranul Karim sebelum balik, biasa. Kalau zaman sekarang, ada anak hafal Al-Quran sebelum balik, luar biasa. Ya Allah lah. Ya Allah. Nah. Kalau zaman dahulu misalnya bercina ajani Allah wa iyakum, anaknya hafal Al-Quran, bapaknya lebih hafal. Ya. Nah. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya insya Allah semua tahu tentang bercina ajani Allah wa iyakum. Itu menunjukkan kalau masa-masa salah tentang bercina ajani Allah wa iyakum, masa ke masa. Ya. Itu bisa kita lihat di sana kecina azani Allah wa iyyakum, bisa kita buktikan dengan melihat tarjamah para ulama, biografi para ulama. Tidak sedikit di antara mereka yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Mampu menghafal Al-Qur'an sebelum usia baligh. Yang mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya. Baik. Tengah mati yukunirudina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tengah mati. Kalau zaman dahulu, ketika mereka hafal Al-Quran, betul-betul mungkin. Ya, hafal di luar kepala. Kalau mungkin orang sekarang, ya, anak sekarang misalkan hafal Al-Quran, Masya Allah, cepat, 6 bulan selesai. 6 bulan hafal, kemudian meroja 2 tahun, ya, diperkuat hafalannya selama 2 tahun, baik. Baru berjalan, misalkan dihafal Al-Quran usia 12 tahun. Ya. Masuk usia 15, mendekati usia 17, masa-masa puber, ya. Apalagi mendekati usia 17, bayi misalkan dikuti na'adhan, ya Allah, wa iya pun ablah semua hafalannya. Ini ya, tambah dewasa, bukannya tambah kuat, tambah nambah ilmunya, kabur semua hafalannya, misalkan dikuti na'adhan, ya Allah, wa iya pun. Berbeda dengan salam-salam, berduan Allah, wa ta'ala alaihim, ajmin. Salah satunya, ya, Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, sebab imam yang sejaman dengan beliau yakni bin Azani Allahu wa iyyakum banyak disebutkan dalam tarjamahnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, karena beliau terkemuka di kalangan mazhab Hanabila gitu ya. Nah, imam mazhabnya Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam sebagian tarjamahnya Hafiz Al-Quran qabla al-qira'ah. Hafal Al-Quran Al-Karim sebelum mampu baca. Baca belum bisa, tapi sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Dari mana? Karena sering mendengar Yusani Yudhina Azani Allah wa iya. Subhanallah. Hakim apanya dia ya, Pak? Luar biasa kecerdasannya Yusani Yudhina Azani Allah wa iya. Nah, mungkin wallahu a'lam. Apakah ada orang di zaman kita yang tadi bikin azan ya Allah wa iyyakum yang mendapatkan karunia seperti itu? Ini ya. Nah, Masya Allah. Walazmal ishtighal intigharih. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala sudah tersibukkan dengan ilmu semenjak kecil. Dan itu mayoritas, tidak semuanya. Mayoritas para ulama kita yang sami bin azani Allah wa iyyakum demikian keadaannya. Al-Imam Nawawi, ya, nama yang populer di kalangan kaum muslimin. Beliau yang sami bin azani Allah wa iyyakum sejak kecilnya memang dididik oleh ayahnya sibuk dengan ilmu. Di saat teman-teman sebayanya mengajak dia untuk bermain yang sami bin azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Nawawi menangis. Ya. Menangis ketika ada temannya ngambil gitu ya. Yahya, namanya Yahya bin Syarah. Ya Allah ya Yahya, nara'ab. Ayo main Yahya. Nangis dia dalam rumah. Kenapa? Dan boleh keluar sama agaknya. Yang lainnya main-main, dia belajar ya Nabi Bidina Azani Allah wa iyyakum. Tapi subhanallah, dengan upaya tadi ya Nabi Bidina Azani Allah wa iyyakum, barakah dari Allah Subhanahu wa taala nama beliau Harun sampai detik ini ya kami bin azani Allah wa iyyakum. Dan itu faedah. Ya, untuk kita semua ya kami bin azani Allah wa iyyakum mendidik anak kita sedini mungkin ya kami bin azani Allah wa iyyakum disebutkan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita-kita yang mengenal apa namanya ilmu yang kami berikan azani Allah wa iyyakum pada saat yang mungkin dianggap terlambat, padahal tidak ada kata terlambat di sana begini azani Allahu wa iyyakum. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh misalkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Beliau yakni bidina azani Allahu wa iyyakum baru belajar pada usia 26 tahun. Ya. Kok bisa? Kok telat 26 tahun baru belajar? Dikarenakan misalnya bidina azani Allahu wa iyyakum saat itu misalnya bidina azani Allahu wa iyyakum ada banyak versi. Sebab kenapa beliau terdorong untuk belajar ketika sholat jenazah. Usianya cukup 26 tahun. Ketika sholat jenazah dia enggak tahu tata cara sholat jenazah. Dianggap seperti sholat biasa. Nah, berkumpul semua jamaah di masjid mensholati jenazah, kebetulan dia tidak di depan, di tengah-tengah. Takbir imamnya, ya takbir yang pertama Allahu Akbar. Takbir yang kedua di luar berkumpul. Ya, sakit. Kok dia sendiri yang rukuk, yang lainnya tetap berdiri. Kami berdiri azami Allahu wa iyyakum. Selesai sholat, ya dia dicemooh satu masjid. Ya, gimana kamu ini sudah 26 tahun usianya, wis gede, wis tua, gak tahu tata cara sholat. Dari situlah ya kami berdiri azami Allahu wa iyyakum beliau. Ya, terbetik keinginannya untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun rihlah mengadakan perjalanan mendatangi para ulama di zamannya Yusani Fidin Azani Allah wa iyyakum selama 40 tahun. Lamanya. Dari usia 26, kemudian mengembara ya, mencari ilmu Yusani Fidin Azani Allah wa iyyakum selama 40 tahun. Tidak menikah. Berarti usianya berapa dari itu? 66 tahun. Masih laku kira-kira? Baik. Sepulang dari situ Yusani Bidin Azani Allah wa iyyakum beliau pun menikah. Baru menikah 66 tahun usianya Yusani Bidin Azani Allah wa iyyakum. Berarti tidak ada kata terlambat. Ya. Ya mungkin saat ini Masya Allah kita ya, lebih baik keadaannya daripada masa Ibnu Hazm yang sudah usia 26 tahun tidak ngerti sholat dan ada saat itu. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat beliau untuk menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar ya tadi kecina azani Allah wa iya bersingat dengan terkecoh. Ya, jangan sampai terbawa dengan waswas dari syaitan la'anullah yang menembuskan ya, waswas untuk menggembosi kaum muslimin ya tadi kecina azani Allah wa iya pun dari menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Yang merasa sudah tua, sudah punya anak, atau mungkin sudah punya cucu yang lain dibikin azan, ya Allah wa iyyakum. Terkadang syaitan memutuskan apa yang kau capek-capek belajar. Sudah tua. Gitu ya. Nah, sudah tidak waktunya lagi, tidak pantas. Karena ada yang dibikin azan, ya Allah wa iyyakum. Sudah tua kok masih bawa kitab, bawa buku, bawa pena, mulis keterangan ustaz dan semisalnya. Tidak pantas. Gitu ya. Yang kau ulang muda, dihembuskan waswas oleh syaitan dan anakullah masih muda kok sibuk menuntut ilmu ya, waktunya hura-hura nanti kalau sudah tua kau berat ini ya. Ketika sudah tua ya hembusannya seperti tadi tidak pantas saya kata ya kata Yudin Azani Allah wa iyyakum itu waswas dari syaitan la anakullah ya kata Yudin Azani Allah wa iyyakum. Nah, وكان من ظهور العلم وأذكياء العالم. Beliau rahimahullah ta'ala Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi ini termasuk para ulama yang luas pengetahuannya tentang syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kana thiqatan hujjah nabilan ghazir al-qadli. Beliau orang yang kuat hafalannya, terpercaya yakni bidina azani Allah wa iyyakum, cerdas dan memiliki sekian banyak keutamaan. Sosok yang sangat disegani yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh muridnya yang bernama Ibnu Najjar rahimahullahu taala, kana imam al-Hanabilah di Jami' Dimashq. Ibnu Qudamah dahulu adalah imam mazhab Hanabila ya, di wilayah Damaskus. Wari'an 'abidan 'ala qanuni salaf, orang yang betul-betul wara', ya, menjauhi segala perkara yang syubhat, ahli ibadah di atas jalannya salafun salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Alaihi nur wal waqar. Yantabi'u ar-rajulu bi ru'yatihi qabla an yasma'a kalamahu. Ya. Beliau memiliki keutamaan tersendiri karena bidina azani Allah wa iyyakum harisma, keilmuan tersendiri yang mana seseorang bisa mengambil faedah darinya hanya semata-mata melihatnya sebelum mendengarkan ucapannya. Gitu ya. Baru melihat orangnya itu sudah bisa mengambil faedah. Masyaallah. Belum mendengarkan ucapannya ya kan bidina azani Allah wa iyyakum. Langsung bisa mengambil bagaimana akhlaknya para ulama, bagaimana adab yang mulia yang dicontohkan oleh para salafun salaf ridwanullahi taala alaihim ajmain, tercermin dalam diri Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, agar yang paling penting adalah ni Allah wa iya. Beliau disebutkan oleh para ulama yang menulis biografinya memiliki keahlian di berbagai macam bidang ilmu, termasuk imam dalam bab tafsir, bab hadis, bab fikih, ya, bukan masalah ilmu nahwu, bahasa Arab, dan misalnya yang tadi berjalan dari Allah, huwa iya'ku. Wufiya yawmal fitri sanata isyirin wa sittimi'ah. Beliau meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Ya, tahun 620 Hijriah, yawmal fitri, tepat pada hari raya Idul Fitri. Nah, agar yang akan dipercaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biografi singkat untuk penulis rahimahullah ta'ala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya untuk diri kita semua yang telah diberi nasihat ini Allah wa iyyakum. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik. Nah.